performance by DJ Opus Remix. Bye. performance by DJ Opus Remix. Cinta sadasa pinta jangan terlalu mengekang rasa karena kau selalu bilang saya akan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulang serta akan mendua cukup jaga hati biar tambah cinta karena kau selalu bilang saya akan berpindah karena susah ya. Biasa saya cinta sadasa pinta jangan terlalu mengekang rasa karena kau selalu bilang saya akan berpindah karena susah. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. Sesa cinta, sadasa pinta jangan terlalu mengekang rasa karena kau selalu bilang saya akan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulang serta akan mendua cukup jaga hati biar tambah cinta karena kau selalu bilang saya akan berpindah karena susah. Opus Remix. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Welcome to Mobile Legends.